Ya bos, ada yang keluar. Ini malam ente mesti tarik untuk perangkat. Ya baik bos. Masuk anak boleh gelap. Ini gelap bagi untung sama anak. Boleh. Tapi ingat, ente jangan gila perempuan lagi, ha? Ya bos. Ente kena tahu ente punya pasangan suruh rugi ribu-ribu. Ini malam jangan fikir lagi, ha? Baik bos. Orang bilang ada yang pasti lebih kenal. Kadang-kadang pun tak. Nah, sekarang ni ente tengok itu sana sesuatu ada kan? Yuk. Ana suruh anak tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, kami dari Club Depan menampilkan Virus Misram dan Baby Shima dengan lagunya Katan Asmara. Bersuam rindu intan baik duri bermadu kasih asmara di jiwa dan hati kau sempu janda bersamaku bahagia dan silih hari berganti hari menahan rindu sayang terpati. Dan cinta yang bersaksikan janji asmara. Sudah kahwin? Belum. Kalau belum, sekarang juga kita pergi rumah Tok Kadi.